kemang kertas, ne mendek di taman ne, warna ne barat mulanguni, dan disaksi memorin titian, sane tu sing hidang ngang sapa. Selalu beli nekat pilih adik.